Bismillahirrahmanirrahim, itulah zikir. Dengan menyebut asma Allah. Jadi penyebut-nyebut asma Allah. Asma Allah yang disebut-sebut akan menghasilkan sumber. Nah, sumber itu yang kemudian akan bersumber namanya Ar-Rahman. Punya belas kasihan terhadap dunia dan akhirat. Jadi orang yang nyumber Ar-Rahman adalah orang yang sudah dalam hatinya bersumber bahwa Allah itu punya belas kasihan di dunia dan di akhirat. Sehingga apapun yang di dunia ini berarti dapat rahmannya Allah. Sehingga orang tidak kagetan dan tidak gumunan. Itu. Nah, Ar-Rahim adalah yang punya belas kasihan di akhirat. Nah, orang kalau tidak memahami Ar-Rahman sangat sulit untuk sampai ketemu pada Ar-Rahim. Yahudi di dunia berarti Yahudi juga dapat rahmannya Allah. Nah, kita ini kadang cuma berpikir tentang kesenangan kita. Kita ini bikin masjid bagaimana tidak rusak. Tapi Allah itu bikin pipi juga bikin panu. Allah itu bikin zebra juga bikin singa. Nah, sesungguhnya di hadapan Allah itu ya semua yang ada ini mendapat rahmannya. Maka harapannya sesungguhnya dengan majelis zikir ini adalah tercipta manusia-manusia yang benar-benar di dalam hatinya bersumber belas kasihan Ar-Rahman. Yang tidak hanya semata-mata melihat persoalan itu dari sisi dunia. Itu. Makanya karena orang-orang kadang kalau tidak mengerti Ar-Rahman, karena bahkan jarang menyebut-nyebut asma Allah. Bahkan ada orang-orang yang menghilangkan bismillah dalam menyebut membaca Fatihah. Maka orang kehilangan kurikulum dasar dalam mengenalkan manusia kepada Allah. Makanya orang yang kehilangan bismillah biasanya keras-keras wataknya. Wataknya keras. Bahkan sampai melihat sesuatu itu selalu dengan keras. Makanya tadi acara sebenarnya adalah upaya untuk mempertemukan kembali batin umarok dan batinnya ulama. Nah, kita-kita ini kan diwarisi oleh Islam yang kemudian dipimpin para ulama dan diwarisi bangsa yang dipimpin para umarok. Nah, dua warisan itu kan harus dijaga. Warisan iman dijaga oleh para ulama, warisan bangsa dijaga oleh para umarok. Nah, kita ini kan ikut-ikut jaga. Karena bangsa yang tidak menjaga dua-duanya atau menjaga salah satunya jebol. Timur Tengah ini menjaga ulamanya tapi tidak menjaga umaroknya, jebol. Nah, kita ini dua-duanya kita jagalah, itu harapan. Semoga nanti ya berkelanjutan dengan lebih baik.